Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali wa jwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikati muqarrabin wal qarabin warhanin wal mujahidin wal tawirin wal musannifin al kutub wal mukhlasin wa awliya illahi ta'ala min asyarikil adhi ila maghribiha nahu suni awliya tis'ah sallillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin bil arwahina wa jasadina wa ruhi wa jadi auladina wa banatina wa wajina wa abhana ibhana an taj'alna wa iyyahum salimin ghanimin mahfudin marzuqin fi khairin wa lutfin wa afiyah sayyidillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin ala niyyatina wa naqsina an taqdi hajatana wa hajata man hadara fi hadzal masjid al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala al nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin. As-salatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. As-salatu wassalamu alayka ya man arsalaka Allah rahmatan lil alamin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Amin, amin, amin. Al-Fatihah li sahibi ratibu ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahmanir Rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-Hayyul Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ قل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت

Sumaila arwah sahadatina sufiatin muhakikin wal ulamain amilin aina makan wa syarikin adhi ila maghariya annallah yulida rajatin fil jannah wa idu alina min warukatihim wa asrarin wa anwain wa ulumin fid dini wa dunya wal akhirah bisirril fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumaila arwah sadatina sufiatil muhakkikin walul amil amna ina makan masyarakin adhi ilama gharbiha ayulida rojatim filjan wa ina alina min warqati wa surin wa anwan wa ulumin fidin wa dunya wa akhiru al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim imaniki middin iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu ihdina suratul mustaqim suratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ila ruhil maru al maghfur hajah salafa hajah hasana binti salafar Allahumma afir laha warhamha wa afiha wa fanha laha al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim imaniki middin iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu ihdina suratul mustaqim suratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Lalu sedina kudbil insad wa gusil wad wal biyad al-habib Abdullah bin Abdul Haddad sahibi ratib wa usulim ma furim anna Allah yulid al-jatim rawin anna Allah yafadul hujjad wa juwan wal musafir minal muslimina fil bari wal bahri wal jawi ajmain anna Allah yashabuhumus salamah wa yarudu min autanihim salimin ghanimin wahfud marzukin fi khairin walutfin wa afiyah wa anna Allah yutinu amaruna fi tu'ati al-ashi mardana wa mardana al-muslimin wa anna Allah ajanibna al-fitan wal-mihan ma duhara minha wa ma batan sumayla arwai amwatina khas wa amwati al-muslimin ajmaina amma wa husna al-khatimata inna al-matfi'a fi awila hadratin nabi al-fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim imaniki middin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin. Ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya fattahu ya alim hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu in hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu il hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah il hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah il hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah Allah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah ni'mal wakil hasbunallah il hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir astaghfirullah aladzim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin amna yuafi ni'ama wa yukafi majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma inna nas'aluka ya Allah اسمك العظم المكتوب من نور وجهك الأعلى المعبد الدائم الباكي المخلد في قلب نبيك ورسولك محمد وأسألك باسمك العظم الواحد بوحدة العهد المتعالي وحدة الكم والعدد المقدس ينقل لهذا بحق بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبحق هذه الأسماء والآيات من راتب الحداد أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود وسر الأعظم لكل موجود صلاة تثبت في قلوبنا الإيمان صلاة وسلاما تثبت في قلوبنا الإيمان وتحفظنا القرآن وتفهمنا منه الآيات وتفتح لنا بك يا الله نور الجنة ونور النعيم ونور النضر ونور السعادة ونور الحياة الطيبة إنك على كل شيء قدير وعلى آله وصحبه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم على هذه النية وعلى صاحب هذا الكتاب شيخ جين الدين بن عبد العزيز بن جمال الدين المعباد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في علومه في الدارين آمين sampai kalimat wahukia ya Bismillahirrahmanirrahim wahukia dan diriwayatkan atau dikisahkan anna rajulan sesungguhnya bermula seorang laki-laki itu adhafa telah menjamu siapa rajul Sufyan Ats-Tsauri akan Syekh Sufyan Ats-Tsauri wa ashabahu dan temannya dan teman-temannya Sufyan. Faqala maka berkata siapa rajul li ahli kepada istrinya hatu bawalah makanan hatu bawalah makanan atibqa dengan tampan, dengan nampan atu bawalah makanan atibqa dengan tampan nampan ya apa namanya nampan ya iya lalladhi utitu fil hujjatil fil hajjatil ula lalladhi bukan yang lalladhi utitu bukan yang telah aku kasih bukan yang telah aku berikan fi hajjatil ula pada hajiku yang pertama bal fisaniyati tetapi pada haji yang kedua faqala maka berkata siapa Sufyan Ats-Tsauri Syekh Sufyan Ats-Tsauri huwa miskin huwa bermula rajul itu miskinun miskin kasihan ya atau ya miskin, kasihan juga miskin atau sengsara ya boleh ya. Afsada yang telah merusak siapa rajul bihada dengan ini-ini hidangan hujjataihi akan dua hajinya Afan Allah, afan yang mudah-mudahan memaafkan kepada kami siapa Allah Allah. Minar riya, dari perbuatan riya. Jadi maksudnya Syekh Sufyan As-Sauri satu saat datang namu ke satu tempat. Nah, orang ini senang benar kedatangan Sufyan karena udah ada ulama sih ya. Udah kiai sama teman-temannya, kiai monggo monggo monggo. Datang bilang bantunya, "Mah, coba hidangi makanan. Tapi tolong ya, itu tampannya yang kedua, jangan yang pertama kemarin haji, yang kedua haji itu." Wah, ngomongnya hajinya digede-gedein gitu. Gitu kan. "Tolong kasih tampan yang kedua yang lebih bagus buat tempat makanan itu. Kalau yang pertama jangan." Saya supen dengerin aja. Akhirnya kata beliau, "Qala hawa miskin." Ya, inilah contoh dari orang yang sengsara, yang susah. Hajinya udah dua kali tapi dirusak gara-gara pengen dipamerin di depan kita itu dengan bawa nampan doang itu. Kan ada tampan-nampan haji yang kuning-kuning gitu ya. Mungkin yang nomor satunya udah agak jelek, ini yang baruan gitu. Yang masih kuning ya mengkilat itu. Ya, tapi kata Syekh Sufyan, "Tapi ini pertama kuning-kuningnya, yang kedua diomongin di depan para ulama ini, itu nampan yang saya berangkat haji yang kedua itu loh," gitu loh ya. Ya itulah ya penyakit ya akhi ya. Penyakit bener itu. Ya mudah-mudahan kita selamat ya. Afanallah minar riya. Karena susah menjaga riya itu. Waruya dan waroda dan telah datang sebuah keterangan. Anahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, telah berkata li Abi Bakar kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga meridhai siapa Allah anhu kepada Abu Bakar, "Asyirku bubuna," bermula syirik itu akhfa, sangat samar, "min dabi bin namli," dari langkahnya semut. Waduh, itu sangat ya hampir enggak kedengeran, bahkan semut aja enggak kedengeran gitu loh ya. Apalagi dabi, apalagi langkahnya semut jalan kayak apa kita enggak tahu. Tapi Rasul itu menggambarkan min dabi bin namal, dari langkahnya semut. "Wa sa'adulluka," maka maukah engkau akan aku tunjukkan kepadamu, "ala syai'in," atas sesuatu, "idza fa'altau," apabila melakukan siapa engkau, "hu akan syai'." "Adhaba," maka akan menghilangkan siapa Allah, "anka darimu," sigoro syirki, akan kecilnya syirik, "wakibarihi," dan besarnya syirik. "Takulu," maka hendaklah mengatakan siapa kamu, "Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ini a'udzubika," ini sesungguhnya bermula saya itu a'udzubika, berlindung kepada engkau, an usyrika untuk menyekutukan bika kepadamu, "wa ana," dan bermula saya itu a'lamu, tahu siapa saya, "wa astaghfiruka," dan aku mohon kepadamu, "lima," pada sesuatu, "la a'lamu," ya aku tidak tahu, "takuluha," mengucapkan siapa engkau, "ha," akan ini doa, salah sama rotin, tiga kali. Ini ada doa ya dari Nabi ya. Ayo kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi ini doa yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq ya. Kata Nabi, kalau engkau membaca doa ini, insyaallah Allah akan menghilangkan kalaupun ada syirik yang kecil apalagi yang besar, Allah akan memaafkan ya. Karena kita udah, ya Allah aku mohon ampun kepadamu, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau, baik saya dari saya dalam keadaan tahu. Maksudnya kita ini syirik kan sebenarnya yang tahu kita, mau pamer mau enggak, yang benar yang tahu kita gitu. Karena itu kita ngaku sama Allah sebelum dihapus amal kita ya, dan kita berlindung dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala di mala a'lam, atas sesuatu yang kita tidak tahu. Bisa jadi syirik kita atau riya kita itu karena sesuatu yang kita tidak tahu, maka tetapi itu telah terjadi semuanya, akhirnya bisa menghapus amal-amal kita, naudzubillah min dzalik ya. Jadi ini boleh dibaca. Kalau ditanya bagaimana cara bacanya atau mengamalkannya, ya silakan aja, mau pagi mau sore silakan, untuk menghindari amal, atau minimal setelah kita beramal ya, beramal baik ya, doanya ini Allahumma inna a'udzubika min asyrika bika wa astaghfiruka mimma la a'lam. Udah beramal, takutnya amal kita ada riaknya gitu kan. Nah, setelah kita amal soleh, baik ya sedekah atau apa yang sifatnya orang lain tahu amal kita, kita doakan, kita doa dengan ini ya. Allahumma inna a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka bima la a'lam. Salah sama rat. Wasuila ba'dul a'immah, wasuila dan telah ditanya siapa ba'dul a'immati, sebagian imam atau sebagian ulama, minal mukhlis, dari orang yang ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Faqala alladhi, faqala maka berkata siapa ba'dul a'immah, alladhi yaktumu hasanatihi, alladhi yaitu seseorang, yaktumu yang menyembunyikan siapa ladhi, hasanatihi akan kebaikannya, kama yaktum sebagaimana menyembunyikan siapa ladhi, sayyiatihi akan kejelekannya. Wasu'ilal akhar, wasu'ila dan ditanya siapa akhar ulama yang lain, ma ghoyatul ikhlas, apa sih puncaknya atau tujuan ikhlas itu? Qala, berkata siapa ulama, alla tuhibba mahmudatan nas, alla tuhibba, qala berkata siapa ulama, alla tuhibba agar tidak senang siapa engkau, mahmudatan nasi akan pujian manusia, mahmudatan nasi akan pujian manusia. Itu ghoyatul ikhlas. Jadi ikhlas itu yang paling baik itu pada prinsipnya ketika sudah sampai pada perilaku ikhlas ya, orang mau muji mau enggak terserah, yang penting hari ini saya berbuat baik, gitu aja udah. Maka ketika ditanya lagi bagaimana ikhlas itu, ya sembunyikan kebaikan kita sebagaimana juga kita menyembunyikan kejelekan ya. Karena ya mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang sudah sampai kepada sebuah derajat atau keadaan, apa sih kalau dipuji orang ya cuma begitu-gitu doang, dipuji gak menyebabkan dia nambahin duit kita, gitu aja udah. Dipuji enggak menyebabkan kita juga tambah bagus atau tambah jelek, ya biasa-biasa. Lalu ya udah, enggak usah minta orang lain muji. Biarlah Allah, gitu aja udah. Ya. Karena orang lain muji atau tidak muji biasa-biasa aja. Ya, tapi orang yang kita tunjukkan amal kita itu, amal kita hapus. Dasarnya ya ayat-ayat dan hadis yang kita kaji ini gitu kan. Apalagi dalam hati kita memang kita ingin dipuji orang, hapus sudah. Karenanya ya sudahlah. Kata ulama, menyembunyikan kebaikan sebagaimana menyembunyikan kejelekan itu adalah tanda ikhlas ya. Yang mukhlis itu seperti itu. Karena kita tidak ingin kejelekan kita orang tahu kan gitu. Ya. Sekecil apapun kejelekan itu ditanam rapi-rapi. Maka sekali lagi memang kejelekan itu, siapa orang yang melihat kejelekan itu dia akan menjadi saksi. Ya sama termasuk orang-orang yang di pengadilan kan gitu ya. Pengadilan itu atau hakim baru akan memutuskan sebuah perkara atau memutuskan hukuman kepada bersangkutan setelah melihat saksi-saksi. Ya, saksi-saksi dan mendengar saksi, oh iya benar. Si Pulan melakukan A, B, C berdasarkan saksi A, B, C, D. Sudah. Makanya kalau kebaikan boleh sih kita tulis amal sekedar buat kenang-kenangan kita. Tapi kalau kejelekan jangan biasa kita nulis. Kan ada tuh orang yang suka nulis di buku diary itu ya. Biasanya perempuan itu curhat sama buku, nulis semuanya. Memang kalau bicara ilmu psikologi itu ada baiknya, ada baiknya. Di mana kegundah gulanaan jiwa itu terungkap dalam sebuah tulisan atau ngomong kepada orang lain. Tapi yang jadi masalah adalah kalau itu aib, maka catatan itu akan lestari dunia akhirat. Ya. Misalnya dia melakukan abis perbuatan yang enggak bagus, maksiat, ditulis di buku diary dia. Udah itu ntar ada yang baca, oh ternyata orang ini abis misalnya kan. Udah itu di akhirat kalau nanti ada mahkamah Allah, kamu begini ya? Enggak ya Allah. Allah gampang tuh, enggak usah manggil orang, ini catatan siapa? Tuh, catatannya langsung dikasih sama Allah. Kalau enggak, ya ada, dulu kan Anda curhat sama si Pulan, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, sepanggil Pulan sini, apa yang dia curhati waktu itu? Iya, ya Allah, dia curhat tentang dosa dia, dia resah, tahu kan dosa kan? Gitu kan, istilahnya begitu tuh. Karenanya ya, ketika ada maksiat, sudahlah telan aja dalam, seandainya karena kelemahan kita ya, akhi ya, kelemahan kita, kebodohan kita bahkan, kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat, jangan gampang curhat sama orang karena dia akan jadi saksi daripada dosa kita. Juga jangan ditulis karena tulisan akan jadi saksi. Lalu kalau kita memang merasa dosa atas perbuatan maksiat ini, cepat minta sama Allah, ngadukan langsung kepada Allah. Ya. Pun demikian ketika ada perbuatan baik, ya. Kalau kebaikan sih barangkali ya kemarin kan ada ungkapan selama kita tidak ingin ria, ya kemudian ada orang menyebutkan dan membaguskan nama kita di belakang kita dan kita nggak minta, itu nggak apa-apa, ya itu nggak apa-apa kalau itu kebaikan. Tapi kalau kejelekan ya jangan dah. Artinya apa? Biarlah kebaikan itu menjadi catatan yang baik buat kita, tapi kejelekan jangan. Takutnya itu menjadi saksi ya buat kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaka dan telah meriwayatkan siapa Syekh Syarifuddin Yunus. Syekh Syarifuddin Yunus fi Mukhtasir Ahya, fi Mukhtasar Ihya, dalam kitab Mukhtasar Ihya. Jadi kitab Ihya yang 4-5 jilid itu ada beberapa ulama yang meringkas ya. Karena memang saya perhatikan di dalam kitab Ihya itu banyak ungkapan-ungkapan Imam Ghazali yang benar-benar nulisnya itu semata-mata berdasarkan ilham. Ya, dia tulis aja. Ulama tuh bisa begitu ya kalau nulis. Enggak berhenti-berhenti. Nah, cuman ya karena lagi-lagi manusia ada keterbatasan dan kelemahannya, bisa jadi bahasan ini sudah dibahas pada bahasan berikutnya atau sudah dibahas pada bahasan yang lalu. Ada kitab Mukhtasar Ihya itu lebih ringkas ya dan lebih padat, itu hanya karena supaya orang membacanya lebih cepat memahami daripada apa yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali itu sendiri. Nah, salah satu yang meringkas kitab Mukhtasar Ihya itu adalah Syekh Syarifuddin Yunus. Annaman akhlasu lillah fil amal. Annaman sesungguhnya bermula orang akhlasu yang telah mengikhlaskan amalnya, perbuatannya, lillahi kepada Allah fil amal dalam perbuatan. Wa illam yanwi, sekalipun tidak niat, dhuharat, maka akan tampak apa asaru barakatihi, berkah pengaruh berkahnya ikhlas alaihi kepada man wa ala akibihi dan kepada keturunannya ilal kiamah sampai hari kiamat. Ini bukan hadis memang ya. Ini bukan hadis tetapi ucapan Imam Al-Ghazali. Jadi anna man akhlasa lillah fil amal wa illam yanwi dhaharat atharu barakati alaihi wa ala akibihi ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang mengikhlaskan segala amal perbuatannya karena Allah, niat atau tidak niat, semuanya udah karena Allah gitu aja, ya. Maka berkah dari amal tersebut bisa dirasakan oleh dia dan oleh keturunannya. Nah, coba aja dilihat orang-orang yang bapak emaknya ikhlas, coba dilihat itu, mulia loh anak-anaknya itu. Iya dianya mulia, anak turunannya juga mulia. Karena ikhlasnya itu. Tapi kalau bapak emaknya udah gak ikhlas, ya lihat juga nanti setelah kematian bapaknya apa yang terjadi, ya kan. Kalau dalam sebuah dinasti, ya bahasa kita dinasti lah ya, dinasti itu adalah bahasa di mana orang ingin membangun sebuah kekuasaan dan kerajaan atas nama dia dan keluarga, itu dinasti itu. Kalau dinasti yang berawal di atas awal apa pendiri awalnya enggak ikhlas, selalu ria, ingin sombong, ingin serakah menguasai, bukan untuk berkhidmah kepada agama dan negara, tapi hanya ingin rakus-rakusan, lihat nanti. Ya, dirinya hancur, keluarganya enggak dikenal orang. Gitu aja udah. Tapi kalau dia benar-benar berbuat untuk kepentingan agama, bangsa dan negara, memang sih ini akan bertolak belakang ya akhi ya. Dinasti itu cenderung korup, itu biasanya gitu. Itu udah pasti itu. Kenapa? Karena untuk sampai kepada sebuah dinasti kan udah pasti ada yang ditekan, ada yang dipenjara, ada yang dibungkam. Kamu diam. Kalau perlu kasih duit, udah diam. Saya mau naik. Nggih Bu, monggo Bu kan gitu kan. Akhirnya apa? Jadilah dia. Nah, padahal kekuasaan ini untuk mengorup segala-galanya. Akhirnya dianya enggak berkah, keturunannya enggak berkah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi ya kalau banyak contoh lah ya akhi ya. Kita nyontoh-nyontoh yang baik aja lah kalau orang ulama-ulama soleh. Jadi kalau lihat ulama-ulama soleh itu, kalau anaknya jadi orang-orang besar lagi berarti bapaknya ikhlas. Maka ya Allah, mudah-mudahan kita seperti itu ya akhi ya. Kalaupun kita enggak jadi ulama ya anak kita lah. Ya. Saya ya hanya berbuat mengungkap sebuah kebaikan dikit dari orang tua saya. Dulu orang tua saya itu senang ngaji beliau. Udah senang ngaji. Itu kalau ada guru ke rumah, dis jamunya enak benar. Saya tahu persis itu bagaimana orang tua sama guru-gurunya itu hormat benar. Dia jamu makan, dia ada-adain walaupun dengan catatan gak sampai utang. Saya bilang, bapak hormat bener sama beliau. Rupanya ya tadi itu, berkahnya di antara keluarga ya salah satunya saya barangkali. Artinya saya bisa merasakan nikmat di hidup dengan ilmu. Gitu. Karena orang tua yang mencintai guru, menghormati guru. Ya, ya perkara ikhlas enggaknya wallah alam, tapi yang jelas guru yang ingin datang, yang datang udah datang terus dikasih makan, pulang disanguin, itu luar biasa itu. Gurunya sih enggak minta enggak, tapi penghormatan yang luar biasa itu. Ya. Ya, sekali lagi mudah-mudahan itu adalah bisa kita laksanakan karena pengaruh daripada keikhlasan itu akan ada ke anak-anak kita ya, insyaallah. Amakil sebagaimana dikatakan atau diriwayatkan dalam sebuah riwayat, lama ahbato ketika menurunkan siapa Allah Adam akan Adam ilal ardi ke bumi, ja'athul wuhus, ja'athu datanghu kepada Adam apa wuhusul falati, binatang-binatang hutan, tusallimu yang baca salam, memberikan salam alaih kepada Adam, wa tajuruhu dan menziarahi Nabi Adam alaihi salatu wasalam, Fakana maka ada siapa Adam itu yad'u berdoa likulli jinsin pada tiap-tiap jenis binatang. Bima dengan sesuatu yaliku yang pantas bihi dengan ma. Faja'at maka datang siapa ta'ifatun kelompok minal dia'i dari rusa. Fada'a maka berdoa siapa Adam lahunna kepada ad-dia'. Wa masahadan membasuh atau mengelap. Membasuh ya. Siapa Nabi Adam ala duhurihinna di atas punggungnya rusa-rusa itu. Fadhuhara maka tampak fihinna pada rusa-rusa itu apa nawafijul miski. Aroma-aroma misik. Waduh, sekali Nabi Adam usap kecium aroma misik. Falamma ra'a maka ketika melihat siapa bawa kiha keluarga Musa. Keluarga-keluarganya dalika akan yang demikian itu. Qalu berkata siapa bawaki atau keluarganya. Min aina hadza? Dari mana ini? Lakin akan tetapi fakulna. Min aina hadza lakunna? Dari mana ini untuk kalian semuanya? Fakulna maka menjawab siapa rusa. Zurna kami telah menziarahi Sofi Adam kekasih Allah Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Pada maka berdoa siapa Nabi Adam lana kepada kami wa masah ala duhurina dan membasuh siapa Nabi Adam ala duhurina pada punggung-punggung kami. Famadho maka lewatlah al-baqi yang lain. Ilahi kepada Nabi Adam, fada'a maka berdoa lahunna kepada rusa-rusa tadi. Wa masaha dan membasuh ala duhurihinna kepada punggung-punggung mereka semuanya. Falam yadhar tetapi tidak tampak lahunna kepada rusa-rusa tadi min dalika daripada misik. Apa syai'un sesuatu pun. Faqalu maka berkata siapa kelompok rusa yang lain. Qad fa'alna sungguh telah berbuat siapa kami kama fa'altum sebagaimana kalian berbuat. Falam taro dan tidak melihat siapa kamu syai'an akan sesuatu bima hasola bima dengan sesuatu hasol yang dihasilkan lakum kepada kalian. Faqalu maka berkatalah siapa mereka kelompok selain rusa tadi antum bermula kalian karena ada siapa kalian itu amalukum ucapan perbuatan-perbuatan kalian di tanah lu untuk memperoleh makosid memperoleh tujuan kamanala sebagaimana telah memperoleh siapa ikhwanukum saudara-saudara kalian semua wa ulaika dan mereka itu semua karena adalah siapa mereka amaluhunna amal-amal perbuatan mereka min ghairi syaubin tanpa bercampur dengan riya, tanpa bercampur dengan kekotoran. Fadhahara maka nampak dalika yang demikian misik fi naslihim pada kotoran mereka. Wa aqibihim dan yang lainnya ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Allahumma arzuqna ya Allah. Berikan kami rezeki al-ikhlas akan keikhlasan. Waj'alna dan jadikan kami minal mukhlasin termasuk orang-orang yang ikhlas. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ini cerita nih ya. Nabi Adam rupanya ketika turun dari surga itu adanya beliau dalam sebuah keterangan di India ya. Ketika turun di India, Nabi Adam di India, Siti Hawa di Mekah ya, di Jeddah. Nah, ketika turun di India itu rupanya di tengah hutan. Ya memang dunia waktu itu kan masih hutan belantara ya. Nabi Adam bengong segala macam tiba-tiba ya karena memang di dunia ini sudah disiapkan oleh Allah untuk manusia. Itu binatang apa udah lengkap ya. Udah lengkap dunia ini. Pohon-pohonan apa udah lengkap. Nah, ya bisa jadi dulu binatang itu yang ngomong kayak kita gitu ya. Datang ziarah. Wah ada kekasih Allah. Jadi ketika Nabi Adam turun rupanya dunia dan penghuni dunia ini gegeran. tahu ada apa ini, ada cahaya turun dari langit kan gitu, ini kekasih Allah ini. Karena siapapun Nabi Adam, orang yang dekat dengan Allah dan begitu dapat jaminan kehidupan yang indah ya, yang mewah di surga kan gitu. Walaupun karena satu dan lain hal dia terusir kembali, walaupun nanti akan dikembalikan dalam surga. Nah, ketika turun di dunia, para binatang pada ziarah ya. Jadi orang atau biasa menziarahi orang itu adalah ternyata sunnatullah ya, sunnatullah itu. Jangankan kita manusia, binatang aja bisa menziarahi orang ya. Ya, Nabi Musa, Nabi Adam tahu semua didoain dengan jenisnya masing-masing. Sehingga ada rusa yang didoain sama Nabi Adam keluar misik, makanya rusa itu bisa dijadiin misik ya. Maka dia mahal. Salah satu tempat misiknya tuh di putingnya. Ya. Puting apa namanya susunya rusa itu. Saya juga enggak tahu caranya, wallahu alam. Tapi memang rusa itu apa namanya binatang yang harum. Nah, ada ketika rusa itu didoain kemudian dilap jadi bau misik, ada kelompok binatang lain, dari mana kamu? Itu dari Nabi Adam, safiullah, kekasih Allah. Oh iya, saya datang dah. Kamu kok bisa gini? Ya saya didoain sama Nabi Adam ini. Pas datang binatang lain minta didoain lagi supaya dia punya keharuman sebagaimana rusa tadi, ternyata enggak, gitu kan. Loh kok saya enggak Nabi Adam? Yang lain lah, yang lain itu datang semata-mata ingin menziari saya, tidak karena apa-apa. Tapi ente datang semata-mata pengen didoain saya biar wangi. Kalau yang tadi rusa datang enggak minta wangi dia, cuma Allah kasih wangi alhamdulillah gitu. Ente datang cuma pengen cari wangi, ternyata Allah enggak izinin. Tapi akhirnya wangi-wangi itu keluar dari kotoran dia. Jadi karena jeleknya niat, jadi dia datang tidak semata-mata ingin ketemu wali Allah, kekasih Allah, tapi semata-mata ingin mencari doa saja, bukan semata-mata ingin menziari orang soleh kan gitu. Akhirnya ya nggak dapat apa-apa. Artinya apa? Binatang aja ditegur sama Allah ya, kalau berbuat tidak karena Allah ya, karena sesuatu tujuan. Tapi kalau udah ikhlas, insya Allah. Lagi-lagi ini perbuatan yang sangat luhur dan berat barangkali buat kita, tapi ya pelan tapi pasti bagi sebagai orang beriman, karena pahala itu hanya Allah yang memberi, bukan manusia. Sehingga kita tata sedemikian rupa niatan kita. Kalaupun ada mungkin maqasid tujuh lain ingin begini-begini, ya sudah kita Allahumma inni a'udzubika minasyirki, gitu aja ya doanya tadi, biar kalaupun ada terlewat niat riya, Allah ampuni dosa kita sehingga berlimpah pahala dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, barangkali ada yang ditanyakan, saya persilakan. Dalam hati kok ada udah berbuat baik nggak ada yang negor nih, diem aja orang bego apa misalnya gitu kan ya, itu lumrah manusiawi. Karenanya doanya dibaca Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika ya, an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka bima la a'lam. Memang sih ketika belum terucap belum, tapi ya untuk menghindarinya ya kita doa aja. Baik, mudah-mudahan pengajian kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis sholat isya saya minta sholat goib ya untuk saudara saya yang meninggal dunia. Habis sholat isya nanti kita sholat goib.